sama kawan-kawanku. Mak minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Mak tolong izinin belajar sama Ustaz Mahmudin. Alif Mataf Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Modal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Mataf Rajim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal daro zai sin shin, masuk syurga yo bilang amin. Kan mak yang ngajarin harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alif Mataf Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Modal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Mataf Rajim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal daro zai sin shin, masuk syurga yo bilang amin. Kita semua khodal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Mataf Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Khodal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Mataf Rajim Ha, mari modal daro zai sin shin, masu